Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa pagi tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriah, kita duduk bersama untuk kembali mengkaji kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma taqabbal minna wal muslimin as-siyam wal qiyam. Wahai Allah, terimalah dari kami dan seluruh kaum muslim puasa, salat tarawih, dan seluruh amal ibadah. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lupa, ini adalah sekarang hari ke-17 dari bulan Ramadan, hari Selasa. Kalau saya tidak salah hitung, hari Jumat adalah tanggal 20 dari Ramadan. Tanggal 20 dari Ramadan berarti Jumat sore. Bagi siapa yang ingin beriktikaf, hendaknya mereka memasuki tempat iktikaf. Dan iktikaf yang saya maksud adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu beriktikaf masuknya dari mulai sebelum sholat maghrib pada hari yang ke-20. Sebelum sholat maghrib pada hari yang ke-20, maka dinyatakan dia beriktikaf selama 10 hari. Kalau seandainya dia keluarnya pas adza, pas setelah sholat subuh di hari Id. Dan insyaallah ta'ala iktikaf sekarang Selasa, Rabu. Kira-kira bagusnya kapan kita menjelaskan tentang iktikaf dan permasalahannya, dan juga Lailatul Qadar? Pagi, sore, sekarang? Sekarang diinformasikan dulu, belum semua yang tahu. Mungkin dari Rabu, Kamis, ya, subuh semuanya. Rabu dan Kamis. Subuh apa? Subuh. Subuh ya. Tidak usah setelah sholat witir, enggak usah. Subuh saja ya. Ya, subuh saya akan berbicara tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar dari mulai Rabu, Kamis, kemudian Jumat pagi. Ya, sekitar itu, Rabu, Kamis, Jumat, 3 hari insyaallah cukup untuk membicarakan tentang i'tikaf dan juga Lailatul Qadar. Dan ini pengumuman bagi para pendengar Radio Gema Madinah 93,7 FM yang mendengar sekarang kajian ini, bahwa dan juga kepada pihak kru radio agar diumumkan di Worowiri melalui radio bahwa setiap dari mulai Rabu, Kamis dan Jumat kita akan membicarakan kajian intensif menjelang 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan nanti saya akan bicarakan bagaimana hukum i'tikaf orang yang ibadahnya malam hari saja, kemudian pagi harinya dia terkait dengan pekerjaan. Dan itulah bedanya ya, negara Arab Saudi dengan negara Indonesia. Kalau 10 hari terakhir mereka itu libur sampai 7 hari setelah lebaran. Ini 17 hari libur, 10 hari sebelum lebaran, 7 hari setelah lebaran libur. Mudah-mudahan pemimpin kita yang baru insya Allah akan memudahkan kaum muslim untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan yang kedua yang ingin saya sampaikan yaitu tentang siapa kita akan mengerjakan selain sholat taraweh dan witir seperti biasa yang dikerjakan oleh imam, yang diimami oleh Akhi Farhan. Maka kita akan juga mengerjakan sholat tahajud, sholat yang dikerjakan setelah tidur di malam hari, di sepertiga malam terakhir. Yaitu kira-kira saya sudah berbincang-bincang dengan beberapa pinasihat-pinasihat ya, kira-kira yang paling bagus itu jam 3. Jam 3 kita mulai, jam 3 teng itu dimulai. Ya, jam 3 kita mulai. Dan insyaallah ta'ala berhenti sekitar jam 4, 1 jam lah insyaallah. Seperti kita sholat tarawih, sholat tarawih itu kan kira-kira 1 jaman ya. Jam 3 kita mulai dan insyaallah ta'ala kita akan berhenti jam 4 atau jam 4.15. Seperti itu sesuai dengan rakaat. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, nanti akan kita ambil kesimpulan apakah kita sholat tahajudnya 10 rakaat atau 8 rakaat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan siapa saja boleh ikut, baik yang i'tikaf, yang tidak i'tikaf. Masa ada pertanyaan, Ustaz boleh enggak? Bolehkah ulun umpat tahajud lawan pian di Masjid Imam Syafi'i? Siapa yang melarang? Ini subhanallah. Ya, tidak ada yang melarang. Jadi i'tikaf itu hanya kita memaksimalkan diri untuk lebih beribadah kepada Allah. Jangan-jangan yang di rumah lebih banyak ibadahnya dibandingkan yang i'tikaf. Ya. Dan problematika i'tikaf salah satunya yang biasa i'tikaf adalah ngobrol. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika i'tikaf, nanti saya akan jelaskan insyaallah, beliau membuat sebuah tenda. Ya, jadi kelambu di situ. Tapi jangan juga kita membawa kelambu di sini. Kelambu agar beliau tempat ibadahnya seperti itu sendiri. Ya. Sendiri. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang, oleh karenanya setelah itu, setelah kita sholat, insyaallah taala kita akan makan sahur. Dan walhamdulillah sudah ada yang menyiapkan dirinya untuk makan sahur, dan makan sahur biar saya sendiri yang ngaturnya. Ya. Ibu-ibu biar cukup berbuka saja, untuk makan sahur saya sendiri aja yang ngaturnya. Dan sudah ada yang mengcover tentang makan sahur. Jadi yang kita inginkan adalah kira-kira berapa orang yang ingin ikut untuk sholat tahajud, kemudian dengannya kita bisa makan sahur. Nah, maka mungkin yang akan kita hitung hanya jumlah orang yang makan sahurnya saja. Nah, cara penghitungannya mungkin nanti kira-kira saya tidak tahu bagaimana caranya, nanti panitia bagaimana menghitung orang-orang yang makan sahur. Hah? sudah 50 ya, yang belum menyatakan dirinya saya sahur di Masjid Imam Syafi'i gitu, maka silahkan berhubungan dengan Akhi Bakhtiar karena jumlah itu yang akan kita sediakan untuk makan sahur. Dan kalau lebih pun masih bisa ada yang menanggung insya Allah. Artinya tidak selimapuluh itu tidak. Tetapi lebih juga tidak mengapa. Makanya kita ingin catat agar tidak terlalu kekurangan dan tidak terlalu berlebihan. Ini sebagai beberapa pengumuman. Ya. Jadi yang pertama bahwa Rabu, Kamis, Jumat setiap subuh saya akan mengadakan kajian intensif Islam tentang persiapan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makanya mungkin setelah ini siapa yang ingin mempersiapkan lebarannya, pokoknya harus kita rubah ya cara berpikir kita. Yang mempersiapkan lebarannya sekarang. Untuk 10 hari terakhir Ramadan tidak ada lagi kaki menginjak-injak ke pasar, bersasak-sasak di pasar hanyar. Ya, berigat-rigat, tidak ada lagi. Semua fokus untuk beribadah mencari Lailatul Qadar. Ya. Kalau yang ingin dapat Lailatul Qadar. Taib. Yang kedua saya ulangi lagi tadi, yaitu tentang jadwal sholat tahajud kita. Saya katakan sholat tahajud, ya, karena dia sholat yang dikerjakan setelah tidur. Meskipun ada orang yang mungkin tidak setelah tidur, dia semalaman suntuk beribadah sebagaimana yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka dipersilahkan datang ke Masjid Imam Syafi'i. Dimulai jam 3. Ya, jam 3 sampai jam 4, kemudian sahur. Nanti dengan sahur tersebut langsung sholat subuh. Jadi pian-pian yang jauh di rumahnya jauh, ulun sengaja membicarakan ini dari mulai sekarang, rumahnya jauh agar mempersiapkan diri dari sekarang. Karena jam 3 itu sampai mungkin nanti sholat subuh bersama. Nah, nanti jadi pembicaraan apakah habis sholat subuh ada kajian lagi atau tidak, maka ini kita lihat kondisi kita. Ya. Kalau seandainya habis kita terlalu memporsir malamnya, maka sepertinya habis subuh kita cukupkan dengan zikir bersama saja. Habis itu tidur bersama. Ya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan yaitu mendata orang-orang yang ingin sahur. Dan siapa saja boleh sahur. Ya, siapa saja boleh sahur dan ingin mendatanya, kita ingin siap, nanti di sebagian sudah didata oleh Bapak Abdurrahman dan juga Akhi Bakhtiar. Mudah-mudahan kalau ada yang ingin lagi bisa cuma menyebutkan saya ikut enggak. Kan akidah, mengabarkan akidah kita. Ya. Dan untuk menjelaskan akidah kita, bahkan untuk mengajak orang kepada akidah kita, dan itu adalah pokok dan dasar agama Islam. Perhatikan baik-baik ya. Sering kita dapati bahwa sebagian orang kadang malu untuk menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, terutama di tengah orang-orang yang tidak mengenal Islam ataupun tidak melakukan Islam, seperti di tengah orang kafir. Sebagian orang pakaiannya misalkan laki-laki, tidak mau dia berpeci misalkan, salah satu hal yang sangat identik dengan seorang muslim. Ataupun itu adab Ustaz, toib kalau adab, orang tidak berpeci pun silahkan. Tapi misalkan pakaian seorang muslim, dia memakai jenggot. Memakaikah jenggot? Ya, memanjangkan jenggot untuk ke muslim laki-laki meninggikan celana di atas dua mata kaki. Itu adalah identiknya muslim seperti itu. Jangan kita malu. Nah, ketika Allah berfirman, "Qulu." Wahai kalian semua, katakanlah. Ini ada isyarat bahwa kalau orang yang mempunyai akidah itu harus diumumkan. Artinya, ya, dia harus menjaga akidahnya dimanapun dia berada. Sholat misalkan. Sholat jangan malu-malu. Ya. Kalau seandainya di pesawat, kita pesawatnya menuju Amerika, menuju Eropa. yang di situ non muslim kebanyakan, orang kafir, orang musyrik kebanyakan. Tapi disediakan pesawat, di pesawat tempat untuk kita bisa sholat. Ya kita sholat meskipun di tengah mereka. Ya. Dan saya belum bisa membayangkan kalau ada seorang muslim tinggal di tengah-tengah mayoritas orang kafir. Masjid jarang. Ya, kalau kita kan sedikit ke sana ada Masjid Al-Ummah, sedikit ke sana ada Masjid Ar-Rahman, sedikit ke sana ada Masjid Al-Falah dan semisalnya. Ya. Nah, kalau di daerah yang minoritas muslim yang jarang kita mendapati, makanya kan banyak terdapat video-video orang-orang muslim sholatnya di taman-taman, di jalan-jalan, karena memang tidak ada masjid. Mau kemana coba? Nah, maka ketika sudah waktu sholat, seorang muslim yang berakidah benar, dia tetap menegakkan akidahnya. Saya pernah punya teman orang Algeria. Algeria itu orang Aljazair, ya. Orang Afrika putih Algeria dan Arab. Para ikhwah sekalian, beliau pernah ke Italia. Ke Italia. Ibu kota Italia apa? Roma. Di Roma, di bandara di Italia, pokoknya di bandaranya, kan tidak ada musola, tidak ada tempat sholat karena negara kafir. Dia azan di tengah situ. Allahu Akbar, kata dia. Azan dengan bangganya dan dengan luar biasanya. Habis itu, habis azan dia langsung iqamah, sholat qobliyah. Kemudian itu polisi-polisi, beliau cerita hakiki ini, cerita kejadian nyata, beliau sendiri yang cerita. Polisi-polisi datang, semuanya pakai HT dan segala macam, dikira mau ngebom, taunya mau sholat. Setelah sholat mungkin ada orang muslim yang lain yang juga transit di bandara itu membicarakan, ada apa? Oh, saya ingin sholat karena Rob saya memerintahkan saya sholat tepat pada waktunya, maka saya tidak bisa mengundurnya dimanapun. Kira-kira beranikah kita? Ya. Kadang sebagian orang untuk memperlihatkan keislamannya dia malu. Makan, misalkan makan, ya, disediakan makannya dengan cara prasmanan, berdiri. Dia malu untuk duduk. Apa susahnya? Kita duduk saja. Orang mau lihat, kita enggak ganggu orang kok. Ya. Dan ini hak seorang muslim untuk memilih akidah yang benar, tata cara makan yang benar. Makan dengan tangan kanan. Tidak menghadiri jamuan makan yang di situ diputarkan khamar padanya. Itu hak seorang muslim. Dan itu tidak boleh malu. Ibu-ibu juga memakai jilbab yang mungkin besar, yang mungkin terlihat agak besar dilihat oleh orang-orang biasa di tengah orang-orang yang tidak memakai jilbab. Ini akidah, tidak boleh malu. Kenapa malu? Ya, qulu. Maka di sini katakan firman Allah, qulu, katakanlah, kata Syekh, isyaratun ilal i'lan bil aqidah. Isyarat untuk mengumumkan akidah seorang muslim. Bukan kita menyombongkan diri, tetapi kita memegang akidah kita. Beda dengan orang menyombongkan diri, beda. Ya. Tapi memegang akidah yang benar itu beda. Dan khusus untuk di akhir zaman, memegang akidah itu perkara yang sulit. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan seperti orang yang memegang batu api yang panas. Harus kuat dan harus tegar. Dua hal. Kuat dan tegar. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kalqabidhi 'alal jamr. Akan datang pada manusia suatu masa orang yang sabar dengan akidahnya itu seperti orang yang memegang batu api. Kadang-kadang akidah itu jangan dianggap hanya sebatas saya beriman kepada Allah, perkara lahir, perkara hati, tidak. Akidah itu adalah semua perkara yang diajarkan dalam Islam. Seperti akhlak-akhlak Islam. tidak menerima sogok menyogok, tidak mau tipu menipu. Mungkin kita akan di kantor dikatakan sok suci, ya, sok alim. Maka kita harus sabar dengan akidah tersebut. Islam melarang saya untuk mengambil harta yang tidak halal. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil. Artinya akan ada jenis manusia seperti ini. Dan itu sudah terbukti, subhanallah. Ya. Akan ada manusia-manusia yang seperti ini. Seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil dari penghasilan-penghasilan hidupnya. Apakah yang halal, apakah yang haram. Tidak peduli. Mau menipu, mau mengoplos, mau memalsukan, mau menimbun untuk menimbulkan kezaliman. Terutama di dekat-dekat akhir-akhir Ramadan seperti ini. Ya, tidak peduli. Maka kita sebagai seorang muslim harus qulu. Isyarat untuk menguatkan akidah, untuk menampakkan akidah. Akidah saya sebagai seorang muslim dilarang bagi saya untuk mengambil kecuali yang halal. Mau dikatakan orang sok alim, sok suci, sok ini. Ya. Saya beberapa kali ditelepon dan di SMS ditanya oleh beberapa orang. Pertanyaan yang aneh, "Ustaz, saya tidak mau menerima amplop sogokan." Malah dimarahi satu kantor. Betul apa betul? Kejadian itu? Iya. Ini pada ekosistem dia harus kuat. Isyaratun ila li'lan bil aqidah. Dia adalah isyarat sebagai untuk memberitahukan tentang akidah. Wasad'i biha. Dan memperlihatkan dengannya. Wal da'watilah, dan bahkan mengajak orang. Pernah kita punya kawan kita Nasrani ataupun Yahudi yang di sekitar kita, kita ajak, ya, kita ajak mereka untuk ke agama yang benar ini, agama mereka sebenarnya. Ini kan agama, bukan agama hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk manusia dan jin secara menyeluruh. Makanya salah satu sifat karakteristik ajaran Islam adalah dia adalah umum. Artinya umum untuk seluruh manusia dan jin dengan segala macam bentuknya dan jenisnya dan rasnya. Mau berkulit hitam, mau kulit putih tua. Mau kulit mau kulit merah muda, mau kulit kuning langsat. Atau mau dari Afrika, mau dari Asia, atau mau dari Amerika, semuanya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibutuhkan dakwah. Berdakwah kepada ajaran yang benar. Dan subhanallah, ya. Indah sekali ketika seorang yang beragama non-muslim dengan sebab kita setelah takdir Allah, orang tersebut masuk Islam. Wallahi, Pak, itu luar biasa. Itu amalan yang mungkin bisa memasukkan kita ke dalam surga. Itu amalan mungkin bisa mengalahkan seseorang tahajud selama 60 tahun. Memasukkan orang ke dalam agama Islam yang benar. Ya, mengajak orang, berdakwah kepadanya. Makanya Syekh menyebutkan di sini, "Idh hiya asluddin wa asasi." Itulah pokok agama dan dasar dari agama Islam. Yaitu, memperjuangkan akidah, bertahan demi akidah, dan mendakwahkan akidah tersebut. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh kemudian mengatakan, "Wa fi qawlihi amanna wa nahwihi mimma fihi sudurul fi'il mansuban ila jami'il ummah isyaratun ila annahu yajibu 'ala al-ummah li'tisam bihablillah jami'an wal hasthu 'ala al-i'tilaf." Hatta yakuna da'ihim wahidan wa amaluhum muttahidan wa fi dhimnihi an-nahyu 'anil iftiraq wa fihi annal mu'minina kal jasadil wahid. Dan firman Allah, saya sebutkan saja, tadi sudah kita bicarakan qulu, firmannya berbunyi qulu amanna. Ini tadi sudah kita bicarakan qulu, yang menunjukkan isyarat kepada orang harus memegang akidah yang benar. Ya, sekarang firman selanjutnya amanna. Nah, perhatikan ini penting. Syekh mengatakan amanna memberikan isyarat bahwasanya semestinya orang beriman bersatu. Tidak boleh saling berpisah, cakut mencakut, ya, suka berkelahi, ya, suka mendendam. Tidak boleh. Suka berpisah-pisah, tidak boleh. Ya, semestinya kata-kata kita telah beriman. Nah, di sini Syekh menjelaskan kata-kata kita. Sifat dominan orang beriman adalah menjadi kita. Ya, menjadi bersama. Bukan kita pilpres ya. Bukan. Sifat orang dominan, orang beriman yang sangat dominan adalah menjadi kita yang bersatu. Dan para ikhwah, ada hadis yang sangat mengerikan, ya'isa syaitan an ya'budahul musallun. Syaitan, iblis, sudah berputus asa untuk orang-orang yang sholat menyembahnya. Tidak mungkin. Susah ngajak orang yang sholat menyembah syaitan. Akan tetapi syaitan mempunyai trik, yaitu walakin fitahrisi bainakum, yaitu memecah belah kalian. Maka para ikhwah sekalian, jadikan momentum Ramadan ini, ya, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang suka untuk bersatu dibandingkan berpisah-pisah. Ada permasalahan di antara kita, jangan dijadikan si Din itu sudah kayak itu, pasti sifatnya sudah. Tapi meskipun si Din seperti itu sifatnya, maka coba kita rangkul dari cara yang lain. Ya, jadikan Ramadan sebagai kita menjadi bersatu. Karena salah satu trik iblis adalah menjadikan kaum muslim apa? Berpecah belah. Makanya ada hadis menarik. Nabi Muhammad SAW kalau lagi sebelum sholat, beliau mengatakan la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Ini faedah ya, bagi yang belum mengetahui, mungkin faedah merapatkan, meratakan dan menyamakan saf. Rapat, rata ya safnya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian berselisih di dalam saf, tidak rata atau tidak rapat. Maka hati-hati kalian akan berselisih. Ya, hati-hati kalian akan apa? Berselisih. Makanya banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Orang beriman terhadap orang beriman lainnya satu, seperti satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, kata-kata amanna, kata Syekh, menunjukkan kita untuk senantiasa bersatu. Ya, untuk senantiasa apa? Bersatu. Dan saya pernah mengatakan, ternyata itu perkataan ulama terdahulu. Iltamis li akhika sab'ina udhran. Artinya, cari untuk saudaramu 70 alasan sehingga kamu bisa memaafkan saudaramu. Ya. Misalkan seperti pernah lu contohkan, kita lihat Akhi Bakhtiar di tempat konser musik. Apa yang ada dalam pikiran pian? Bagaimana kita memberi alasan kepada beliau dalam diri kita untuk beliau agar kita bisa memaafkan beliau? Lagi ba apa kira-kira? Oh, mau mijat orang. Siapa yang dipijat? Penyanyinya. Atau alasan yang lain apa? Mencari Abdullah. Atau mamanya yang dicari. Ya. Contoh yang lain lagi. Seorang yang kita kenal sama-sama duduk di majelis ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Suatu ketika kita melihat bahkan mungkin parah. Kita melihat ya, mengerjakan atau memegang jimat. Sesuatu yang parah. Apa yang kita bisa berikan alasan untuk diri kita agar bisa memaafkan Bapak si fulan? Apa kira-kira? Hah? Hendak promo. Hendak mungkin mengumbuang atau apa. Atau mungkin ketangkap tangan. Si fulan kawan kita sedang merokok. Sudah jenggot panjang, putih, merokok pulang. Itu kada pantas banget tuh. Subhanallah. Ya, merokok. Kira-kira kita beri alasan ke, kelihatan sini keluar asapnya. Apa yang kita beri alasan? Rokok yang terakhir. Alasannya. Masam liu. Pokoknya banyak alasan yang kita bisa cari. Ya. Itu salah satu kiat sukses kita untuk bergaul. Mencari alasan agar kita bisa memaafkan orang. Dan itu juga bisa dipakai dalam kehidupan suami istri. Ya. Misalkan laki pulang dalam keadaan cemberut. Ya. Maka sang istri pada saat itu mencari alasan-alasan. Oh, ini kayaknya di luar ada masalah. Oh, kayaknya ini. Jangan pas laki datang dalam keadaan cemberut, sang istri cengengesan. Bah, pian semalam hendak berjanji ulun ke duta mall, bah. Tempeleng sidin pian. Ya, meskipun nama tempeleng itu tidak boleh dalam agama Islam. Haram tuh hukumnya. Laisa minna man daraba al-hudud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kami, bukan dari golongan kami orang yang suka menempeleng. Wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah, dan orang yang merobek-robek baju kalau seandainya dia dalam keadaan kena musibah ataupun berteriak-teriak. Ini bukan dari Islam. Maka hati-hati. Ya, menempeleng siapapun itu terutama istri, anak itu bukan dari ajaran Islam. Nah, ini kita ambil pelajaran amanna, kita beriman menunjukkan harus bersatu. Usahakan. Tapi bagaimanapun manusia cobaannya bermacam-macam. Salah satunya mungkin emosi, ya, mendendam dan semisalnya. Maka itu bisa kita kurangi. Mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa banyak belajar dari sifat-sifat yang baik. Ya, kita bisa banyak belajar dari sifat-sifat yang baik sehingga keluar Ramadan benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh kemudian mengatakan qulu amanna billah sampai akhirnya. Dalalatun ala jawazi idafatil insan ila nafsihi al-iman ala wajhi at-taqyid bal ala wujubi dhalika bi khilafi qawlihi ana mu'min wa nahwihi fa innahu la yuqal illa maqrunan bil istithna' bil masyi'ah lima fihi min tazkiyatin nafs wa syahadati ala nafsihi bil iman. Perhatikan baik-baik. Yang kita bicarakan poin yang ketiga pagi ini adalah amanna billah. Artinya kami telah beriman kepada Allah. Kata Syekh, faedah dari ayat ini adalah seorang boleh mengatakan untuk dirinya, saya beriman kepada Allah, dan itu bukan sebagai sebuah pensucian diri. Ya, bukan sebagai sebuah sikap ujub. Yang merupakan sikap ujub adalah ketika kita mengatakan saya beriman. Nah, ini seakan-akan kita mengatakan saya beriman seluruhnya. Seakan-akan ada sikap pensucian diri. Ini tidak boleh. Makanya kata Syekh di dalam penjelasan beliau, boleh dia mengatakan seperti ini, tapi harus pakai kecualian, pengecualian. Saya beriman insya Barakallah. Untuk apa? Untuk tidak mensucikan diri. Nah, kalau ini bedanya, kita telah beriman kepada Allah, ada kepada Allahnya ini yang menjadikan tidak perlu pakai insya Allah. Tapi ketika saya beriman tidak ada kepada Allahnya, maka itu seakan-akan dia mensucikan diri sendiri, dan itu tidak diperbolehkan. Jadi yang benar adalah saya beriman insya Allah, boleh. Mengecualikan untuk ini boleh, bahkan diwajibkan oleh sebagian ulama. Ya, yang tidak boleh adalah saya muslim insya Allah. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh pakai pengecualian. Ya, harus pasti saya muslim. Karena Islam, Islam adalah hal yang paling pertama. Kan urutannya begini. Islam, kemudian naik apa? Iman, kemudian naik ihsan. Nah, kalau dia mengecualikan ini tidak benar. Ya, saya muslim. Itu harus tegas. Kalau saya mukmin, apa? Insyaallah. Kenapa? Karena iman tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Islam itu pokok dasar. Kalau dia mengatakan saya muslim insya Allah, oh masih ragu-ragu berarti keimanannya, keislamannya. Paham maksud saya? Nah itu dia. Jadi untuk Islam tidak boleh pakai istitsna, pengecualian. Istitsna, bahasa Arabnya istitsna. Ya, istitsna. Pengecualian. Untuk iman boleh. Saya beriman insya Allah. Bahkan diwajibkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena agar tidak menunjukkan kepada apa? Pensucian diri. Tidak boleh kita sucikan diri kita. Karena hanya Allah yang mengetahui keimanan kita. Adapun Islam, maka tidak boleh kita pakai pengecualian. Saya muslim, harus tegas. Ya, ini permasalahan yang diangkat oleh Syekh dalam firman ini. Alhamdulillah muslim. Ya, tegaskan saja, ya. Saya muslim. Ya, kalau seandainya ditanya orang apakah kamu muslim atau tidak? Alhamdulillah saya muslim. Nah, begitu. Boleh. Ya, tapi tidak boleh kita mengecualikan saya muslim insyaallah. Insyaallah berarti masih ada keraguan-raguan. Ya, kalau saya beriman insya Allah, nah itu boleh. Kenapa? Karena iman lebih tinggi tingkatannya. Ya, ya seperti itu. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian termasuk pelajaran yang disebutkan oleh Syekh di sini, faqauluhu amanna billah ay bi annahu mawjud wahidun ahad muttasifun bi kamali bi kulli sifati kamal mundanzahun an kulli naqsin wa aib mustahiqul ifradihi bil ibadah kulliha wa adamil isyraki bihi fi syai'in minha bi wajhin minal wujuh. Lihat, saya ingin bertanya, ketika Bapak mengatakan saya beriman kepada Allah, apa maknanya? Saya beriman kepada Allah. Berarti saya apa? Mentauhidkan Allah. Bisa dijelaskan tentang tauhid itu apa? Ya. Ada jawabannya haulal hima, seperti di tengah-tengah apa samping-samping pagar gitu ya. Gini. Ketika saya mengatakan saya beriman kepada Allah, ini akidah dasar padahal ya. Harus kita perhatikan baik-baik. Saya beriman kepada Allah. Itu berarti kita mengimani. Arti iman itu kan meyakini dengan seyakinnya tanpa keraguan sedikit pun. Berarti ketika saya beriman kepada Allah, saya meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah 1, 2, 3, 4 empat unsur keimanan. Ya, dicatat baik-baik. Maksud ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah. Mohon maaf tulisannya kayak ini ya. Ulun tuh lagi halus hendak jadi dokter agar jadi-jadi. Berarti mempunyai empat unsur. Empat apa? Unsur. Saya beriman kepada Allah bahwa. Berarti gini, saya meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah adalah satu, ada. Allah ada. Mengakui seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun tentang keberadaan Allah. Dan perlu diketahui, yang menyaksikan keberadaan Allah hanya sedikit saja. Semua makhluk, jin dan manusianya, hampir semuanya mengakui. Yang tidak meyakini keberadaan Allah itu hanya orang-orang yang sombong dan congkak. Seperti siapa? Seperti Fir'aun. Fir'aun mengatakan, ya Haman, ibnili sarhan la'ali ablughul asbab. Wahai Haman, menteriku. Menterinya Fir'aun itu namanya Haman. Jangan kasih nama anak Haman. Ya. Buatkan aku tangga ke langit. Aku ingin naik tangga ke langit. La'ali ablughul asbab. Agar aku sampai ke langit. Ya. Ingin ketemu dengan Rabbnya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiban. Aku ingin ketemu dengan Rabbnya Musa, sembahannya Musa itu. Dan aku kira Musa dusta, ada Rabb di atas sana. Itu Fir'aun. Ya, semua manusia hampir mengakui adanya Allah. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulun Allah." Jika kamu bertanya kepada orang-orang kafir musyrik, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, ya, dan konco-konconya, kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang menciptakan mereka? Mereka akan mengatakan Allah. Mereka mengakui adanya Allah. Maka ketika saya beriman kepada Allah, itu berarti saya mengakui dan meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah apa? Ada. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh di sini, saya beriman kepada Allah berarti saya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Pemelihara atau Penguasa. Pengatur sama penguasa. Maha Berkuasa. Ya. Maha Pengatur Ar-Rabb, Maha Pencipta, Al-Khaliq, Maha Berkuasa, Al-Malik, Al-Malik, Maha Berkuasa. Inilah tiga bentuk kekuasaan Allah yang tidak dimiliki kecuali oleh Allah. Pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Nah, ketika kita mengatakan saya beriman kepada Allah, ya, ini paling dasar. Kita kan beriman kepada Allah, tapi ketika ditanya, apa maksud beriman kepada Allah? Maka ini maksudnya. Saya beriman kepada Allah berarti saya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah adalah yang Maha Pengatur, Maha Pencipta, Maha Berkuasa, tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada sekutu atasnya. Sekutu untuknya. Ini yang kedua. Yang ketiga, unsur dari iman. Yang ketiga adalah saya meyakini dia yang saya yakinnya bahwasanya Allah satu-satunya yang disembah. Tidak ada sekutu untuknya. Apa bedanya dengan yang kedua dengan yang ketiga? Kalau yang kedua lebih condong kepada kekuasaan. Allah yang mengatur. Pengaturan seperti apa, Pak? Contoh pengaturan. Menurunkan hujan. Kemudian menghidupkan, mematikan. Kemudian siang, malam, pengaturan. Penciptaan, adanya manusia, matinya manusia. Kemudian tumbuhnya hidup, tumbuhnya tumbuhan, matinya tumbuhan. Penciptaan, kekuasaan. Pokoknya ini berkaitan dengan kekuasaan. Sedangkan ini berkaitan dengan ibadah hamba kepada Allah. Bisa membedakan antara dua dan tiga? Ya. Ini disebut dengan bahasanya, saya tidak ingin pakai kata rububiyah karena sebagian mungkin belum paham. Ini maksudnya rububiyah, kekuasaan. Ini namanya uluhiyah, peribadatan. Peribadatan hanya kepada Allah. Itu unsur iman yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ketika saya beriman kepada Allah, berarti saya meyakini bahwa Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna. Nama Allah seperti apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifatnya apa? Berarti Allah ya mempunyai rahmat. Sifatnya seperti itu. Yang rahmatnya itu sempurna dan sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini inti dari kata-kata amanna billah. Saya beriman kepada Allah. Sekarang lebih jelas keimanan kita. Itu faedahnya menuntut ilmu. Ya. Jadi kita beriman bukan karena kai ulun muslim, kai ulun mukmin, bukan. Saya beriman kenapa? Karena saya meyakini Allah itu ada. Allah itu yang paling berkuasa, tidak ada sekutu baginya. Allah itu yang paling berhak disembah, ibadahi. Contohnya, Allah kita sholat kepada Allah, puasa karena perintah Allah, haji dan umroh karena memenuhi panggilan Allah, berdoa kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat, meyakini Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan kesempurnaan dan keagungannya. Ini para ikhwas kan. Itulah yang disebut dengan iman kepada apa? Kepada Allah. Sehingga sekarang kan kita berimannya lebih mantap. Bukan hanya ikut-ikutan. Itu faedahnya untuk ilmu syar'i. Wallahu'alam. Naam. Cukup ya. Jika ada yang ingin bertanya, mohon silakan. Ustaz, mohon dijelaskan terkait dengan tadi dibahas antara Islam dan iman. Jadi apa hubungannya dengan sebelum dibahas Ustaz? Jadi kalau orang dekatan Islam dia juga beriman, dekatan iman dia juga Islam. Yang iya. Seperti pas sebelumnya Ustaz. Betul. Kita sudah menjelaskan sebelumnya tentang Islam dan iman dan apa bedanya. Tetapi kenapa sekarang ada perbedaan? Karena perbedaannya adalah Islam tingkatan iman yang paling rendah. Sebagaimana hadis Jibril, bahwasanya Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang Islam dulu, baru iman, baru ihsan. Nah, Islam adalah tingkatan Islam yang paling rendah, yang cuma mengamalkan dengan apa? Dengan lahirnya. Meskipun ada keyakinan di dalam hatinya, tapi keyakinan itu kecil. Karena tidak bisa terpisah antara Islam dan iman sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Tapi keyakinan orang yang Islam berbeda-beda. Artinya kekuatannya berbeda-beda. Paham ya? Nah, dalam tingkatan Allah tadi ada muslim, mukmin, muhsinin. Ada lagi yang mengatakan ikhlas itu muhsinin dan mutakin. Ini bagaimana dengan dua berikut itu? Iya. Sebenarnya tidak bertentangan, karena itu adalah sub-subnya. Jadi dari muhsin itu nanti ada muttaqin, ada mukhlisin, sub-subnya itu, ya, tidak ada pertentangan. Nah, ada yang lain? Nah. Ya, dari BBM, dari Bapak Yayan, tentang kafarat berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, seumpama belum mengetahui bahwa harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, tapi terlanjur melakukan itu, bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Ini paham nggak pertanyaan beliau? Pertanyaan beliau sebenarnya begini, kita katakan bahwa pembatal puasa akan menjadi pembatal puasa kalau dengan tiga terkumpul tiga syarat. Kan pembatal puasa itu ada 9, makan yang semakna dengan makan dan minum, bersetubuh, kemudian keluar mani dengan sengaja, keluar mani, kemudian makan yang semakna makan dan minum, muntah dengan sengaja, mengeluarkan darah dengan sengaja, kemudian apa lagi? 6, haid, nifas, murtad. Ya, nah, ini adalah batal puasanya. Tapi pembatal puasa ini akan menjadi pembatal jika terkumpul 3 syarat. Yang pertama, yaitu si fulan yang melakukan hal yang membatalkan puasa itu mengetahui bahwa itu membatalkan puasa. Mengetahui bahwa itu membatalkan puasa. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia melakukan pembatal puasa tersebut dengan pilihan dia, sengaja. Yang ketiga, dia melakukan pembatal puasa tersebut dalam keadaan ingat, sadar. Nah, yang beliau tanyakan itu adalah, Ustaz, saya tidak mengetahui. Ya, kan syaratnya harus mengetahui. Tapi lihat, yang dia tidak ketahui apa? Saya tidak mengetahui kalau berhubungan di siang hari bulan Ramadan ketika pas puasa itu mendatangkan kafarat. Saya tahu hukumnya batal puasanya. Nah, kira-kira saya masih dapat kafarat atau tidak? Paham gak yang saya ucapkan sekarang? Ya. Jadi yang paling penting, Anda tahu gak hukumnya? Oh, tahu. Tahu saya membatalkan, bahwa pembatal puasa adalah berjima di siang hari bulan Ramadan. Cuma saya tidak tahu kalau ada kafaratnya itu, gak tahu, Ustaz. Tetap aja Anda dapat kafarat. Enak aja, ya. Beliau ingin, kalau saya tidak tahu kan berarti saya nggak dapat kafarat, nggak. Yang harus diketahui minimal adalah apa? Bahwa berjima di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa. Meskipun belum tahu hukum kafaratnya, oh ternyata kafaratnya besar ya Ustaz. Ya sudah, tetap aja kena. Nah, itu maksudnya dari pertanyaan tersebut. Maka timbullah pertanyaan itu. Ya. Jadi meskipun dia tidak tahu kafaratnya, kafaratnya pertama apa? Memerdekakan budak. Dan saya katakan kafarat untuk berjima di siang hari bulan Ramadan itu sebagai urutan atau boleh pilihan? Urutan. Artinya kalau tidak bisa nomor 1, maka nomor 2. Kalau bisa tidak bisa nomor 2, maka nomor 3. Tidak boleh dia milih, oh yang paling gampang ini, saya ambil itu. Enggak bisa. Bukan pilihan, tetapi urutan. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan kepada 60 fakir miskin. Nah, seperti itu. Nah, orang tadi yang bertanya, dia tidak tahu hukumnya ini. Cuma dia tahu bahwa berjima di siang hari bulan Ramadan, hukumnya batal puasanya. Nah, dia beliau bertanya, kira-kira saya masih dapat kafarat enggak Ustaz? Saya kan enggak tahu hukum kafaratnya. Maka kita akan tetap Anda dapat kafaratnya. Ya, karena yang paling penting itu adalah tahu tidak hukum berjima di siang hari bulan Ramadan. Kalau beliau katakan, saya tidak tahu hukumnya Ustaz, bahwasanya bersiang hari bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Nah, baru kita katakan, puasa Anda sah, kemudian tidak ada qadha, tidak ada fidyah, tidak ada kafarat. Ya. Asalkan apa? Enak kata Pak Abdurrahman. Ya. Itu bisa enggak terjadi? Orang tidak tahu tentang berjima di siang hari bulan Ramadan bahwasanya membatalkan puasa. Ada orang yang tidak tahu itu? Bisa saja. Orang masuk mualaf ya, kemudian pindah ke daerah yang dia cuma masuk Islam di Banjarmasin, kemudian ke daerah yang tidak ada muslim pun, dia tidak tahu hukum-hukum Islam, tidak bisa belajar juga. Dia tahu cuma bahwasanya di bulan Ramadan dia puasa. Adapun yang membatalkan puasa, dia tidak mengetahuinya apa saja. Nah, seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Nah, ya, Ustaz, dari Bapak Abu Yusuf, misalnya di suatu instansi tertentu kita melakukan suatu urusan yang dimana harus memakai uang pelicin, dan apabila kita tidak memakai uang pelicin tersebut, urusan tidak lancar. Bagaimana tidak solusinya? Tidak licin jadinya. Ya. Maka jawabannya begini. Perhatikan baik-baik dan mudah-mudahan ini bisa solusi tentang sogok menyogok. Sogok yang diharamkan adalah ketika terjadi ibtalu haqqin wa i'ta'u ghairi dhi haqqin. Artinya, sogok yang diharamkan adalah ketika terjadi membatalkan orang yang berhak dan memberikan kepada yang tidak berhak. Kalau karena sogokan kita, karena pelicin kita, akhirnya orang yang berhak jadi batal, atau orang yang tidak berhak jadi dapat, maka ini haram hukumnya. Kenapa sogok menyogok jadi haram? Jawabannya adalah karena terdapat kezaliman, menzalimi orang. Saya misalkan, ya, Pak Suryansa di sebuah universitas diterima. Gara-gara sogokan saya, beliau jadi tidak diterima. Ini menzalimi beliau. Ya, atau saya asalnya tidak mendapatkan kursi. Saya tidak mendapat kursi. Gara-gara sogokan saya akhirnya mendapatkan kursi, memberikan kepada yang tidak berhak. Adapun yang disebutkan tadi, misalkan ini berkas kita tidak jalan ke meja-meja yang lain kecuali harus dengan uang, maka pada saat itu ya, kita sekarang mencari hak kita. Mencari apa? Hak kita. Daripada tidak jalan, maka kita harus memberitahu. Ya, kita harus memberitahu bahwasanya ini harus dijalankan. Tapi ujung-ujungnya duit. Maka pada saat itu kita mencari hak. Untuk ngasih duit kita cari hak. Tapi dari awal kita jangan bermudah-mudah seperti ini. Nanti dari awal, wah, kita cari hak nih. Semuanya harus uang pelicin cari hak katanya. Ya, tidak. Yang diharamkan itu, yang benar-benar diharamkan dari sogok menyogok adalah ibtalu haqqin au ya'ta'u ghairi dhi haqqin. Yang membatalkan orang yang berhak atau yang memberikan kepada yang tidak berhak. Demikian. Apa contohnya? Misalkan contohnya masuk ke dalam jadi mahasiswa. Ya kan? Kadang-kadang ditanyain itu berapa mau nyumbang. Nah, dari sumbangan itu akan terlihat si fulan terima atau tidak diterima. Betul apa tuh perkataan saya? Hah? Atau dalam apa namanya, kita mencari hak kita, misalkan pembuatan KTP kah, pembuatan paspor kah, kok ini berkasnya tidak jalan-jalan, ya, sertifikat kah misalkan, kok ini berkasnya tidak jalan-jalan, padahal sertifikatnya kita membutuhkan. Nah, beda kalau seandainya sertifikatnya kita mengurus sesuatu pada dengan antrian, gara-gara uang pelicin yang nomor akhir menjadi nomor pertama. Nah, ini tidak benar. Itu bukannya di hak namanya. Itu menggagalkan hak orang nomor pertama. Saya dipahami ya? Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Tadi Ustaz menyebutkan mengenai Quraisy yang sangat beriman kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada. Nah, kemudian kalau kita sekarang, ya mungkin saya juga pernah mengalami begitu Ustaz, bahwa kadang-kadang dengan perilaku kita itu malah kita tidak malah menyekutukan Allah. Contoh Pak. Contohnya misalnya kita yakin Allah itu ada, tapi kita bermunajat kepada selain Allah, ada perantara gitu. Nah. Itu apakah malah dianggap berarti malah lebih daripada Quraisy? Iya. Ya, nah inilah ya Pak, saya katakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mengimani adanya Allah itu ada, cuma mereka mensyirikkan Allah. Nah itu bedanya kita dengan mereka. Kita kan sama, kalau kita ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka kita akan menjawab siapa? Allah. Kalau orang Abu Jahal ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Sama berarti. Lalu apa bedanya? Lalu kenapa mereka diperangi oleh Rasulullah? Bedanya adalah karena mereka musyrik, mensyirikkan Allah dalam ibadah. Nah, lebih parah lagi kalau orang ngaku muslim tapi dalam kesehariannya dia sebenarnya mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan yang mengenai kafarat tadi. Yeah. Misalnya sudah batal, bolehlah Ustaz berjima. Misalnya musafir. Sudah kada puasa juga. jangan terlalu jelas gitu, Pak. Nanti ketahuan orang banyak. Silakan. Yang kedua, pertanyaan kedua mengenai mahram yang malam tadi. Nah, jadi kan saudara persusuan kada halal kita nikahi, yeah. Maksudnya itu apakah berbagi puting susunya atau air susunya, Ustaz? Bagus. Karena sekarang kan lagi ramai orang berbagi air susu. Kasih. Iya, bagus pertanyaannya ini. Yang pertama yaitu tentang kalau seandainya dia misalkan sudah batal jam 10 pagi, ya. Lalu kemudian setelahnya kan masih panjang, sekitar berapa jaman lagi sampai maghrib. Maka jawabannya, orang yang bersetubuh di siang hari di bulan Ramadan, dia satu wajib menahan dirinya batal puasanya dan wajib menahan dirinya sampai kepada terbenam matahari. Artinya wajib menahan dirinya, tidak boleh diulangi lagi. Dosa lagi itu. Ya. Cuma nanti permasalahan apakah kafaratnya dari dua? Artinya kalau seandainya dia katakan jam 10 dia lakukan, jam 2 dia lakukan lagi, apakah kafaratnya dari dua? Kalau dia ngambil puasa 2 bulan berturut, apakah jadi 4 bulan? Tidak juga seperti itu. Akan tetapi ketika dia sudah jam 10 batal puasanya dengan berjima di siang hari bulan Ramadan, maka sampai maghrib dia harus menahan. Seperti orang layaknya orang berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya, rasain tuh. Kan capek, setelah itu kan capek. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan seluruh yang batalkan puasa. Kenapa demikian? Bukankah dia sudah batal, Ustaz? Maka jawabannya, iya, dia batal. Tapi dengan batal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan dia masih menjadi ahlul wujub. Orang-orang yang diwajibkan puasa atasnya. Itu satu ya. Nah, jadi tidak boleh dia, ini karena sudah batal, ya udahlah sekalian aja. Ya, sekali lagi, dua kali lagi. Enggak, tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, yang pertanyaan kedua yaitu tentang saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan di sini adalah dia berdasarkan susunya. Jadi kalau di zaman sekarang wanita diambil susunya, ya, kemudian ada bank susu misalnya, sebagaimana ada bank mani, bank susu untuk menyusui anak-anak yang butuh penyusuan. Maka pada saat itu dinamakan dia sepesusuan. Cuma harus 5 kali kenyang. Batasannya 5 kali kenyang dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan 5 kali menyusu, tapi 5 kali kenyang. Seperti itu. Jadi bukan puting susunya, tetapi susunya. zat susunya itu. Meskipun tidak dari putingnya lagi, karena mungkin disedot susunya kemudian diberikan kepada si fulan. Ya, yang penting susunya. Berarti ada pertalian darah, karena kan susu itu hasil dari darah sebenarnya. Yang kalau seandainya dia menyusui tidak haid. Kalau seandainya dia tidak menyusui dia haid. Jadi sebenarnya itu darah. Ya, demikian. Nah, untuk masalah mahram saya agak keliru tadi malam dan keliru fatal, yaitu yang terakhir itu bukan cucu tetapi menantu perempuan. Menantu perempuan. Jadi yang ke-12 itu adalah apa? Menantu perempuan. Siapa yang bisa mengulangi 12 itu? Yang diharamkan untuk laki-laki untuk menikahinya. Ibu. Kemudian anak perempuan. Kemudian saudari perempuan. Kemudian keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Kemudian keponakan perempuan dari saudari perempuan. Mertua perempuan. Ibu yang menyusui. Saudari sepesusuan. Kemudian anak tiri, ya, anak tiri dari istri kita perempuan. Kemudian apa lagi? Saudari apa lagi? Yang terakhir, yang hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum, bibi baik dari bapak, bibi baik dari ibu, saudara bapak atau saudari ibu. Kemudian khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati adha'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Yang terakhir, yang penting, yang saya koreksi adalah menantu perempuan. Itu adalah mahram abadi. Jadi kalau seandainya kita punya anak, saya misalkan punya anak Abdullah. Abdullah menikah dengan si fulana. Ya, menikah dengan Fatimah. Ketika Abdullah meninggal, maka ini enggak boleh kita nikahi. Ya. Menantu kita perempuan itu mahram abadi. Ya, tidak boleh dinikahi oleh si mertua laki-laki. Mahram abadi. Ya. Ini dia. Nah, jadi saudara istri ipar bukan mahram. Ya, tidak boleh dikumpulkan. Tapi itu saudari istri, ya, itu dia mahram sementara. Kalau istri kita meninggal, maka boleh dinikahi saudari istrinya. Selama istri kita masih hidup, maka tidak boleh digabung istri kita dengan saudarinya, kita nikahi dua-duanya. Tidak masuk, karena dia bukan mahram abadi. Ya, mahram sementara. Enggak, artinya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Tidak boleh. Dia mahram artinya dia bukan mahram kita. Ya. Kapan bisa jadi mahram kita? Kalau seandainya istri kita meninggal, kita nikahi dia. Iya, tidak boleh. Dia seperti orang ajnabi, orang asing. Ya. Sedangkan yang kita sebutkan itu, itulah yang boleh kita bersalaman, bersafar bersama. Nah, seperti itu. Tadi masalah sogok menyogok tadi. Kalau kita mengambil hak kita, terpaksa kita mau nyogok. Itu kan halal buat kita, artinya boleh. Tapi yang ngambilnya haram. Yang ngambilnya dosa. Artinya yang menerima tetap haram hukumnya. Tetap dosa. Yang mengambilnya tetap berdosa. Iya. Cukup ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. sallallahu alaihi nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.